Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. An Ibn Abbas radhiyallahu an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu mar'atan fa'abat an tankahani. Ibn Abbas kedatangan seorang laki-laki dan laki-laki itu berkata, aku melamar seorang wanita tetapi dia menolak lamaranku. Wa khatabaha ghairi. Lantas datang laki-laki yang lain yang melamarnya. Fa ahabbat antang kahaha. Dan ternyata wanita tersebut menerima lamaran laki-laki itu. Fa ghirtu 'alaiha fa qataltuha. Maka aku pun cemburu dan aku bunuh wanita tersebut. Fa hal li min taubah. Apakah ada pintu taubat untukku? Qal ummuka hayyun hayyah. Apakah ibumu hidup? Masih hidup? Kata Ibnu Abbas kepada laki-laki ini. Qala la. Kata laki-laki tersebut, sudah meninggal. Qala tubilallah azza wa jalla. Kalau begitu bertaubatlah kamu kepada Allah. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Dan mendekatlah kepadanya semampumu. Qala Atha bin Yasar, berkata Atha bin Yasar, fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas. Lantas aku pun pergi dan bertanya kepada Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummih. Kenapa Anda bertanya tentang kehidupan ibunya? Tadi kan dia bertanya, si laki-laki ini bertanya, aku membunuh seorang wanita karena cemburu. Lantas, kenapa engkau malah bertanya apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya? Ini membuat Atha bin Yasar penasaran. Apa hubungannya? Dia bertanya apakah masih ada taubat? Kamu malah bertanya apakah ibumu masih hidup? Qala inni la a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Kata Ibnu Abbas, aku tidak mengetahui ada amalan yang paling mendekatkan diri seorang kepada Allah melebihi berbakti kepada seorang ibu. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, sebagian keterangan telah kita jelaskan di kajian yang lalu hadis ini. Di antaranya ikhwatiddin yang telah kita jelaskan bahwa di sini laki-laki tersebut muncul cemburunya kepada si wanita. Karena dia melamar gak diterima, orang lain yang melamar malah diterima. Kemarin telah kita paparkan bahwasanya dari hadis ini menunjukkan bahwa boleh seorang wanita itu menolak lamaran seorang laki-laki kalau memang dia tidak berminat. Kalau memang dia tidak berminat. Walaupun laki-laki tersebut baik agamanya. Karena untuk menerima lamaran seseorang, pertama, dia orang yang soleh. dan yang kedua si wanita berminat. Adapun hadis yang menyebutkan idza ja'akum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh, apabila datang kepada kalian seorang yang kalian suka terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Wa illa takum fil ardi fasadan, wa illa takum fil ardi fasadan arid, kalau tidak nanti akan muncul kerusakan di muka bumi. Dalam masalah ini ikhwatiddin, apabila si wanita menolak, menolak dikarenakan agamanya bagus. Seorang laki-laki yang soleh datang melamar dirinya, dia katakan saya enggak berani menerimanya. Kenapa? Soleh kali dia. Sementara saya aja belum pakai jilbab. Takut nanti enggak sanggup untuk berseiring jalan dengan dia, bergandengan tangan. Dia menolak dikarenakan kesolehannya. Dia menolak dikarenakan agama si laki-laki tersebut, itu baru akan menyebabkan kerusakan di muka bumi. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan Fauzan hafizahullah. Kemudian ikhwatiddin, di sini laki-laki tersebut membunuh si wanita. Ghirah dikarenakan kecemburuan. Mengenai cemburu ikhwatiddin, cemburu itu terbagi kepada dua. Ghiratu lil mahbub wa ghiratu alal mahbub. Ada dua jenis. Bahwasanya yang namanya cemburu itu ada dua. Ghiratu lil mahbub, cemburu untuk yang dicintai, artinya cemburu untuk dikarenakan untuk membela orang yang dicintai ataupun sesuai dengan dicintai. Misalnya apabila ada seorang yang memegang Al-Quran lantas dia hempas dan dia pijak-pijak, maka kita sebagai seorang muslim mukmin harus cemburu terhadap Islam. Kenapa? Karena dia telah menginjak-injak harkat martabat kaum muslimin dengan menghinakan Al-Quran. Itu namanya cemburu, ya, termasuk cemburu. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya satu surat dalam Al-Quran bohong misalnya, ya bohong, tidak seperti itu, atau dikatakan Al-Quran itu bohong, maka kita sebagai seorang muslim yang mencintai Al-Quran wajib cemburu. Cemburu untuk membela yang dicintai. Cemburu untuk membela yang dicintai. Misalnya antum punya teman, teman sepengajian, bagus. Tiba-tiba dia dipukul orang, maka sebagai tanda kecemburuan kita, kita bela dia. Itu ikhwatiddin, cemburu dengan membela orang yang dicintai. Ada yang al-ghiratu alal mahbub, cemburu karena tidak ingin orang yang kita cintai ada yang mencintai. Nilai lagi ceritanya, cemburunya. Misalnya kita punya seorang istri, kemudian ada laki-laki lain yang mencintainya, maka cemburulah kita. Itu namanya ghirah alal mahbub, yang artinya kita cemburu karena tidak ingin orang yang kita cintai ada yang mencintai yang lain. Seorang istri memiliki seorang suami, si suami banyak yang mencintainya dengan memberikan perhatian-perhatian yang membuat si istri merasa resah, muncullah rasa cemburu. Maka ini termasuk cemburu yang apa? Al-mahbub, al-ghiratu alal mahbub. Sebagaimana yang telah kita kisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di gilirannya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ada istri beliau yang lain, Fatimah binti Jahsy, mengirimkan makanan. Lantas Aisyah radhiyallahu anha sengaja menyenggol, sengaja menampel makanan tersebut hingga jatuh berantakan dan piringnya pun pecah. Rasulullah katakan, gharat ummukum, bahwasanya ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Dalam masalah ini ikhwatiddin, ini namanya al-ghirah lil apa alal? Alal mahbub. Kenapa? Karena pada saat itu giliran Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah, beliau tidak ingin kalau Rasulullah mendapat memperhatikan wanita yang lain di saat gilirannya. Ikhwatiddin. Makanya Aisyah radhiyallahu anha juga pernah mengatakan, "Maghirtu ala imra'atin li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama ghirtu al Khadijah." Aku tak pernah merasa cemburu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti cemburunya aku terhadap Khadijah. Mengapa demikian? Likatsrati dzikru Rasulullah sallam iyyaha wa thana'ihi alaiha. Karena Rasulullah sering menyebut-nyebut namanya dan sering menyanjung-nyanjungnya. Jadi walaupun dia berada pada giliran Aisyah radhiyallahu anha, tapi ternyata Rasulullah sering menyebut-nyebut Khadijah. Dulu Khadijah begini loh, dulu Khadijah begini dan begitu. Sering sebut-sebut. Nah, inilah bisa menyebabkan rasa cemburu oleh pada diri Aisyah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha tahu sekali bahwasanya tidak ada wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW melebihi cinta beliau terhadap Aisyah. Tapi untuk Khadijah tidak bisa dilawan. Ya, cinta Rasulullah kepada Khadijah tidak bisa dibandingkan dengan cinta wanita manapun. Padahal Khadijah pada waktu itu sudah wafat. Demikian, dikarenakan apa? Dikarenakan jasanya yang luar biasa terhadap Rasulullah SAW terhadap Islam. Makanya ikhwatiddin, dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini kalau ada seorang wanita istri dia cemburu terhadap suaminya dikarenakan hal itu, maka itu satu hal yang wajar, ya, satu hal yang wajar. Tapi hendaklah seorang istri jangan terlalu cemburu karena hal itu bisa membuat para suami menjadi tidak suka lah akhirnya buat begitu, ya. Jadi demikian ikhwatiddin. Yang kedua, apabila seorang istri cemburu, jangan dilawan, jangan malah dimarah. Rasulullah nggak marah-marah dia, ya. Padahal Aisyah sengaja nempel, menyenggol makanan sampai pecah, jatuh berantakan, dan itu di hadapan para sahabat. Rasulullah gak lawan, Rasulullah gak marah-marahin. Karena apa? Memang begitulah dunia wanita. Jadi kalau antum punya istri yang dicemburu dikarenakan mungkin ada WA, mungkin dikarenakan ada status yang akhirnya membuat dia cemburu dengan antum, jangan dimarahin. Itu tandanya menunjukkan dalamnya cintanya kepada diri antum. Itu dia. Ini khusus bagi yang punya suami dan sudah berumah tangga. Yang belum berumah tangga, jadikan ini sebagai pelajaran. Ya. Jangan dimarah-marah, enggak boleh dimarah, memang begitu. Ikhwatiddin. Orang Aisyah saja begitu, apalagi istri-istri kita. Makanya hendaklah kita banyak memaklumi. Rasulullah enggak marah. Hanya bilang, "Ibu kalian sedang cemburu itu." Itu aja, ikhwatiddin. Ya, jadi jangan direpetin dia. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini dalam hadis ini faghirtu faqataltuhu, maka faghirtu alaiha faqataltuhu, dan aku pun cemburu dan aku bunuh dia. Ini jenis cemburu yang mana? Yang pertama apa kedua? Hah? Yang kedua apa istilahnya? Al-ghirah 'alal mahbub. Karena apa? Karena dia tidak ingin, kok perempuan ini malah mau dilamar orang lain ketika aku yang lamar enggak mau dia. Ini berarti al-ghirah alal mahbub. Salahkah laki-laki ini? Hah? Salah. Salah enggak dia bercemburu seperti itu? Cemburunya enggak salah. Bunuhnya salah. Ya terkadang ikhwatiddin bisa saja kita itu cemburu. Rasa cemburu itu muncul. Misalnya seorang istri Kalau dia berjalan dengan suami, suaminya jarang melontarkan ucapan-ucapan yang romantis. Biasanya, "Dek, naik. Dek, turun. Hadap, hadap kiri, hadap kanan, langkah depan. Buka genteng," misalnya begitu. Ya. Sementara yang suami yang lain misalnya kan, "Ayo, Dek, silakan, Dek. Ini Abang bantu," misalnya begitu. "Pelan-pelan ya, nanti lecet," misalnya begitulah kira-kira kan. Ada demikian. Tentu bahasa-bahasa seperti ini, si wanita yang mendapat perlakuan dari suaminya yang apa nama datar, dia juga kepingin sebenarnya. "Seandainya saya punya suami seperti dia," itu Khofiddin. Ya, suami seperti dia. Khofiddin rahimahullah wa iyyakum, itu kan merupakan sebuah apa namanya, sebuah keinginan, ya. Dan itu bukan satu hal yang salah. Tapi ingat, istri kalau sudah seperti ini, jangan sebut-sebut nama suami itu. "Bang, seperti abang sebelah lah bang. Bang, seperti abang sebelah lah bang." Nanti dia akan jawab, "Kawin aja lah kau dengan orang sebelah itu." Jadi Khofiddin rahimahullah wa iyyakum, di sini permasalahannya, cemburu itu kadang-kadang bisa muncul tiba-tiba. Ya. Cemburu itu bisa muncul tiba-tiba. Dan itu suatu hal yang wajar muncul terhadap orang yang kita cintai. Hanya jangan sampai rasa cemburu tersebut membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, apalagi sampai melanggar syar'i sebagaimana dilakukan oleh laki-laki ini. Apa hak dia membunuh si wanita? Bukankah itu hak si wanita memilih mana laki-laki yang dia cintai dan mana laki-laki yang dia terima dan dia tolak? Makanya di sini, "Faghirtu 'alaiha faqataltuhu." Aku cemburu dan aku bunuh dia. Di situ salahnya ikhwatiddin. Ya. Baik, kemudian ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum. Laki-laki ini datang kepada Ibnu Abbas, "Fahalli min taubah?" Apakah ada pintu taubat bagiku? Berarti dia sudah menyadari itu sebuah kesalahan. Ya. Cemburu itu hak dia, tapi membunuh itu bukan hak dia. Tidak boleh dia melayangkan nyawa seorang gara-gara hanya dikarenakan cemburu. Maka dia pun bertaubat. "Faqataltuhu," aku bunuh dia dan aku pun taubat. Tanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum, ketika laki-laki ini bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah ada pintu taubat terbuka bagiku?" Ibnu Abbas malah bertanya, "Ibumu masih hidup apa tidak?" Ini yang membuat Atok bin Yasar tadi penasaran. Dia dengar hiwar ataupun apa namanya komunikasi antara laki-laki dengan Ibnu Abbas. Dia tanya apakah masih ada tobat. Malah Ibnu Abbas nanya, "Ibumu masih hidup, apa ini hubungannya?" Ya, apa hubungannya? Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kata laki-laki ini, "Tidak ada." "Ya udah kalau begitu kamu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Ikhwatiddin azanallahu wa iyyakum, dari sini juga telah kita bahas kemarin bahwasanya seorang dalam masalah agama, sekecil apapun dia, kalau dia tidak mengetahui, hendaklah dia bertanya kepada orang yang mengerti dan orang yang ahli dalam bidangnya. Dan orang ini tepat telah memilih Ibnu Abbas, ya, sebagai tempat bertanya apakah dia punya taubat ataukah ada pitobat ataukah tidak. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Tub ilallah azza wa jalla." Kalau begitu taubatlah kamu kepada Allah. "Wa taqarrub ilaihi mastata'ta." Dan upayakan semampumu untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan cara bertobat ikhwatiddin. Yang pertama, taubatan nasuhah, tobat atas dosa besar tersebut, tidak ada keinginan untuk mengulangi lagi. Dan kemudian dia menyesal akan perbuatan tersebut. Apakah itu cukup? Tidak. Harus ada tambahan. Apa itu? Beramal soleh. Itu dia ikhwatiddin. Harus ada amal solehnya. Sebagaimana hadis yang telah kita bacakan pada Sabtu yang lalu, di mana salah satu amalan solehnya, kata orang yang berilmu tadi, yang dia punya memberi arahan bahwasanya ada taubat. Walaupun dia sudah membunuh 100 orang, amalan solehnya apa? Tinggalkan kampung itu, tampungmu pindah ke kampung sana. Kamu menyembah Allah di sana. Jadi ikhwatiddin, bertaubatnya seseorang tidak cukup sampai taubat begitu saja. Tidak cukup hanya sampai menyesal saja, tapi setelah itu harus diiringi dengan amalan soleh. Makanya di sini Ibnu Abbas mengatakan, wa taqarrub ilaihi mastata'ta. Upayakan kamu lebih mendekatkan diri semampumu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Tegakkan salat di sebahagian pada siang hari dan pada malam hari. Innal hasanat yudhibna sayiat. Karena sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin. Ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa atbi sayiatil hasanata tamhuha. Kamu ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Tamhuha, perbuatan baik itu akan, perbuatan baik tersebut akan menghilangkan perbuatan buruk. Jadi ikhwatiddin, setiap seorang bertobat kepada Allah tak cukup hanya tobat saja, dia harus berbuat ataupun beramal soleh. Makanya illa man taba wa amila soliha, kecuali orang yang tobat dan beramal soleh. Ini dia cara orang untuk bertaubat. Kemudian ikhwatiddin, kisah yang mirip, ya, kisah yang mirip ini sama. Kisah ini yang mirip seperti ini ada terjadi, yaitu disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, di mana ada seorang wanita, dia ditinggal oleh suaminya, sudah lama tak kunjung datang. Kemudian dia sudah sangat rindu dengan suaminya. Dia bertemu dengan seorang ibu dan dia ungkapkanlah ceritanya bahwasanya dia sangat rindu dengan suami yang telah pergi, ia tak kunjung datang. Kata si ibu ini, apakah kamu mau bertemu dengan suamimu? Ya, katanya. Besok kamu bertemu dengan saya. Akhirnya besok dia bertemu dengan ibu ini dan di situ ada 2 ekor anjing. Kata si ibu, kamu naiki 1 ekor anjing ini dan aku naik 1 ekor anjing ini. Akhirnya mereka pun dibawa ke daerah Babilonia. Dan di sana ada 2 orang. Ya, 2 orang, bertemu dengan 2 orang. Kata si ibu ini, kamu minta apa yang kamu inginkan di sana kepada orang ini. Kemudian kedua orang ini mengatakan, fala takfur, janganlah kamu kufur. Ya. Wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Jadi orang ini mengatakan kepada si istri tadi, ya, fala takfur. Inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini cobaan bagi kalian, jangan kalian kafir. Kemudian wanita ini pun enggak mempermasalahkannya. Ya kalau begitu kamu pergi ke tanur, tanur itu tempat masak roti, dan kamu kencing di situ. Akhirnya wanita itu pergi. Ketika dia sampai pada tanur tersebut, dia merasa merinding, enggak berani. Akhirnya balik. Kata orang ini, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang kamu lihat? Enggak ada lihat apa-apa. Oh, berarti kamu belum kencing di situ. Udah, enggak, kamu belum kencing di situ. Akhirnya yang ketiga kalinya dia pun kencing di situ. Setelah pulang, tanya, apa yang kamu lihat? Saya melihat seorang laki-laki yang berkuda, yang menutup kepalanya, tertutup kepalanya, berangkat terbang. Udah. Kemudian ikhwatiddin, kata laki-laki itu adalah keimananmu. Artinya telah terbang dari dirimu. Semenjak itu ikhwatiddin, wanita ini kalau dia dapat bibit, tumbuhlah, tumbuh. Eh bibit jadilah ini, jadi. Namanya juga jadi tukang sihir. Setelah tahu ikhafidnya seperti itu, menyesallah wanita ini. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya imannya sudah pergi. Karena kan orang yang belajar sihir kufur. Ya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Bukan Sulaiman yang kafir, tapi setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihr, karena dia telah mengajarkan orang-orang ilmu sihir. Mereka yang mengajarkan ilmu sihir dan yang mempelajari ilmu sihir kufur. Hukumannya dorbatan bisayf, dipenggal kepalanya dalam Islam. Taib, akhirnya wanita ini pun menyesal senyesal-nyesalnya. Kemudian dia ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia pergi ke Madinah. Dan ternyata setelah sampai dia di Madinah, kaum muslimin pada saat itu sedang berkabung. Dia ingin bertemu Rasulullah. Pada waktu itu kaum muslimin di Madinah sedang berkabung. Berkabung karena baru saja Rasulullah wafat. Ya, berkabung baru saja Rasulullah wafat. Akhirnya wanita ini menangis sejadi-jadinya. Gimana ini jadinya caranya? Sementara dia mau tobat. Kemudian ditanyalah wanita ini, ya, fahal ummuki hai, apakah ibumu masih hidup? Sama seperti yang kisah Ibnu Abbas ini, Khofiddin. Artinya ternyata memang pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling mudah, yaitu dengan cara berbakti kepada seorang ibu. Baik, kita lanjutkan, Khofiddin rahimahullahu wa iyyakum. Kemudian fadhahabtu, setelah selesai, fatub ilallah, udah kamu taubat kepada Allah dan mendekatlah sedekat-dekatnya kepada Allah. Kemudian qala Atha' bin Yasar, berkata Atha' bin Yasar, fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas. Kata Atha' bin Yasar, maka setelah itu aku pergi dan bertanya kepada Ibnu Abbas. Berarti Khofiddin di sini menunjukkan bagaimana adab seorang thalabul ilmi. Ketika laki-laki ini bertanya apakah ada pintu tobat bagiku karena dia telah membunuh si wanita yang menolak lamaran dia, kemudian Ibnu Abbas malah bertanya tentang ibunya masih hidup apa tidak, ini didengar oleh Atha' bin Yasar dan dia sangat penasaran, namun dia bersabar menunggu selesai orang ini. Makanya Khofiddin, ketika ada kajian muncul sebuah pertanyaan yang membuat antum penasaran, sabar, jangan tunjuk tangan motong kajian ustaz. Ya, ini Atha' bin Yasar nggak motong dia. Ibnu Abbas, bentar, apa hubungannya? Begitu, dia nggak motong, dia biarkan. Ya, fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas. Barulah setelah itu aku tanya Ibnu Abbas, lima sa'altahu min hayati ummi. Ya Ibnu Abbas, kenapa Anda tanya tentang ibunya hidup apa tidak? Apa hubungannya? Kemudian innila a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Kata Ibnu Abbas, aku tidak mengetahui ada amalan yang lebih cepat mendekatkan seseorang kepada Allah melebihi bakti seorang anak kepada ibunya. Itu Khofiddin. Jadi menurut Ibnu Abbas, sholat, zakat, haji, sesungguhnya bakti kepada orang tua itu lebih cepat mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga Ikhwatiddin termasuk adabnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan innila a'lamu. Aku setahuku, itu bahasanya. Setahuku tidak ada amalan yang lebih cepat mendekatkan seorang kepada Allah melainkan berbakti kepada orang tua. Ibnu Abbas enggak mengatakan tak ada satu amalan pun. Dan sebutkan begitu. Tak ada satu amalan pun yang lebih mendekatkan diri kepada Allah melebihi bakti kepada orang tua. Enggak. Tapi dia katakan ketidaktahuan dia. Menurutku, setahuku. Karena Khofiddin, kalau kita tidak tahu, belum tentu tidak ada. Makanya orang Arab mengatakan, adamul ilmi laisa ilmu bil adam. Tidak mengetahui bukan berarti sesuatu itu enggak ada. Banyak sesuatunya, banyak hal yang enggak kita ketahui. Tapi bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Ibnu Abbas mengatakan, "Inni la a'lamu." Setahuku aku enggak tahu. Setahuku tidak ada, setahuku berarti. Ya, berarti Ibnu Abbas di sini mengukur hal itu menurut ilmu yang dia dapati. Dia tidak mengatakan tidak ada, begitu. Enggak mengatakan begitu. Karena kalau tidak ada berarti tidak ada amalan yang lain. Ya, di sini Ibnu Abbas Ikhwatiddin memberikan standar bahwasanya menurut sepengetahuan Ibnu Abbas. Ini merupakan akhlak Ikhwatiddin. Jadi kalau antum bisa ditanya seorang sementara antum juga merasa kurang paham atau sepaham saya begini, begitu harusnya. Jangan kita tanya, oh enggak ada, haram. Kadang, oh enggak ada. Enggak ada. Kalau saya enggak tahu berarti enggak ada itu. Enggak boleh seperti itu Ikhwatiddin. Ini kurang adab namanya terhadap ilmu. Tapi ikuti Ikhwatiddin hadis yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi kemudian hadis berikutnya. Hadis berikutnya yaitu dari Sa'id Al-Qaisi, dari Ibnu Abbas qala, dia berkata, "Ma min muslimin lahu walidan musliman yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu babaini, yakni minal jannah wa in kana wahidan fawahidun." Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah seorang muslim memiliki dua orang tua yang muslim, lantas setiap pagi dia berbakti kepada keduanya, mengharapkan pahala dari Allah, kecuali Allah akan bukakan untuk dia dua pintu surga. Apabila orang tuanya hanya tinggal satu, berarti hanya satu pintu surga. Wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Kalau dia membuat murka orang tuanya, maka Allah murka kepadanya sampai orang tuanya memaafkan si anak. Kila ditanyakan, wa in zalamahu, ya Ibn Abbas, apakah walaupun orang tuanya tersebut telah menzalimi si anak? Qal, wa in zalamah, walaupun orang tuanya telah menzaliminya. Di sini Khofiddin perlu kita perhatikan, ada orang tua yang menzalimi anaknya. Ya, ada yang seperti itu. Karena enggak semua orang tua juga yang mengerti syariat Allah. Ya, walaupun ini sangat sedikit, tapi ada orang tua yang seperti ini, menzalimi anaknya, tidak memberi nafkah anaknya, menyia-nyiakan anaknya. Iya, ada. Lantas, apakah si anak boleh menimpalinya juga dengan kezaliman? Jawabannya haram, enggak boleh. Ya. Makanya di sini disebutkan, kalau si orang tua, seorang anak enggak boleh membuat murka orang tuanya. Karena murkanya orang tua, murkanya Allah. Bagaimana kalau seandainya orang tuanya zalim? Ya, walaupun orang tua yang menzalimi, dia tetap bersikap baik, berbakti kepada kedua orang tua. Kan bisa saja Ikhwatiddin, antum pulang ngaji, begitu pulang tokok botol kepala antum. Kan sudah mama bilang, jangan ngaji. Misalnya begitu. Ya, ini kan sebuah kezaliman. Maka antum enggak boleh cari botol tokok kepala mama juga. Enggak dibolehkan. Udah, astagfirullah begitu. Demikian. Atau antum pulang mendapat satu pelajaran. Ngomong dengan bicara dengan orang tua. Orang tua mengatakan, "Ah, itu enggak. Oh, bapak enggak." Enggak boleh. Artinya suara dia lebih kuat dibandingkan suara bapaknya. Enggak boleh Ikhwatiddin. Ya. Jadi bagaimanapun orang tua menzalimi si anak, maka anak tidak boleh membalas dengan kezaliman. Tidak boleh. Dia tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Ikhwatiddin a'azinallah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Apabila mereka berusaha untuk mengajakmu agar berbuat syirik kepada Allah, fala tuti'huma, jangan kalian taati. Tetapi begitu pun wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, tapi kamu tetap harus berbuat baik kepada mereka semasa di dunia. Itu orang tua yang musyrik. Saya teringat dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia baru masuk Islam, marah sekali ibunya. Dan ibunya tahu bahwasanya Islam itu menyuruh untuk berbakti kepada orang tua. Kata si ibu, "Ya Sa'ad, agamamu nyuruh kamu untuk taat kepada orang tua. Aku perintahkan kamu untuk kembali ke agama nenek moyang. Tinggalkan itu Islam. Kalau enggak, mama enggak mau makan 3 hari. Mogok makan mamanya. Iya. Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mogok makan. Seorang anak yang sangat sayang kepada orang tuanya, yang melihat itu goyang ikhwatiddin. Goyang. Itu karena dia sangat sayang yang kepada ibunya. Nah, beda dengan kita kan. Ibu enggak makan 5 hari, Mak, enggak makan silahkan. Enggak goyang-goyang kita. Yang goyang itu kalau kita yang enggak makan. Jadi ikhwatiddin di sini Sa'd bin Abi Waqqas mulai goyang dia ikhwatiddin. Baik, hingga turunlah ayat ini. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bi 'ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka berusaha untuk mengajak kamu untuk kafir lagi, jangan kamu taati. Semenjak itu ikhwatiddin saat mengatakan kepada ibu, apa namanya, maksa ibu supaya makan dan mengatakan, "Mak, kalaupun mama punya, kalaupun ibu punya nyawa lebih daripada satu, keluar masuk, aku tidak akan meninggalkan agama ini." Sejak itu ibunya tahu bahwasanya anaknya enggak akan murtad kembali. Itu ikhwatiddin. Kemudian Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar, siapa ayahnya Asma ini? Abu Bakar, ya. Dia ibunya namanya Qatilah binti Abdul Uzza. Qatilah binti Abdul Uzza ini musyrikah masih. Ya. Dan dia sudah bercerai dengan Abu Bakar. Dari hasil pernikahan Qatilah binti Abdul Uzza dengan Abu Bakar, yaitu Asma binti Abi Bakar. Abu Bakar dan Asma sudah masuk Islam, tapi ternyata istri Abu Bakar ini yang Qatilah enggak mau masuk Islam. Suatu hari Qatilah binti Abdul Uzza, ibu daripada Asma binti Abu Bakar, mantan istri Abu Bakar, ingin datang menjenguk putrinya, mungkin karena rindu. Itu Asma. Asma memikir, berpikir, ini kan musyrik. Apa perlu dia datang-datang ke rumah saya? Lantas Asma bertanya kepada Abu Bakar, ya, kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku musyrik. Dia mau datang menjengukku. Apakah masih perlu aku menyambung tali silaturahmi dengan dia?" Apa kata Rasulullah? "Siliha, sambunglah tali silaturahmimu dengan emakmu." Jadi ikhwatiddin, kesimpulannya bahwasanya walaupun kedua orang tua kita musyrik atau kafir, kita sebagai seorang muslim tetap wajib untuk bersikap baik terhadap mereka, berbakti kepada mereka selama yang mereka minta tidak melanggar syariat. Kalau dia bilang, "Nah, belikanlah mama gula setiap minggu 10 kilo. Ya, Ma, insyaallah," gitu. Kalau mamanya musyrik atau mamanya masih kafir, enggak bisa kita katakan, "Ma, kalau mama mau gula, masuk Islam dulu." Enggak harus seperti itu, ikhwatiddin. Ya, enggak harus seperti itu. Jadi, bersikap baik kepada orang tua ya tetap wajib. Kalau dia mendurhakai orang tuanya, berarti dia berdosa dalam Islam, walaupun orang tuanya kufur. Itu ikhwatiddin. Jadi sekali lagi, wajib bagi seorang anak tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya kafir, selama orang tuanya tidak ngajak pada yang melanggar syariat. Misalnya, "Nak, besok kan ada Natal, datanglah. Pakailah ya itu baju Santa Claus yang bapak kirimkan," misalnya. Maka haram hukumnya, nggak bisa. "Nak, datanglah, kita rayakan rame-rame ini, di sini ada abangmu juga," ya, haram hukumnya datang. Di situ kita harus tegas, "Mak, di dalam agama kami ini terlarang, nggak boleh. Kalau mama minta yang lain silahkan, tapi ini no." Tegas sih ikhwatiddin, ya. Jadi itu dia. Kalau orang musyrik orang tua kita, tetap kita berbakti. Apalagi kalau mereka muslim, apalagi kalau mereka seorang yang soleh, masya Allah, tentu kewajibannya lebih lagi. Khatibuddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan. Saya bacakan di sini beberapa hal, ikhwatiddin, tentang bagaimana para salafus soleh terdahulu, seperti Abu Hurairah radhiyallahu an. "Kana idza dakhala al-bait qala li ummi rahimakallah rahimakillah kama rabbatni kama rabbaitini saghiran Kalau Abu Hurairah masuk rumah, apa katanya? Wahai ibuku, semoga Allah senantiasa menyayangimu karena engkau telah memeliharaku dan mendidikku semenjak kecil. Apa kata ibunya? Fatakulu ummuh. Ibunya mengatakan, wa anti rahimak, wa anta rahimakallah. Kamu juga semoga dirahmati oleh Allah. Kama barat bar, karena kama birtani kabiran. Karena engkau telah berbakti kepadamu, karena engkau telah berbakti kepadaku ketika engkau sudah besar. Jadi begitu, ketemu, semoga Allah merahmati wahai ibunda, karena engkau telah merawatku. Ibundanya jawab, engkau juga dirahmati Allah, karena engkau anak yang soleh dan berbakti. Begitu, ada gak antum dapat bahasa begini di rumah? Datang, ma, alhamdulillah, semoga mama dapat rahmat dari Allah. Rahmat, rahimakillah, ente kena mati mama. Semoga mama dapat rahmat, karena telah memberi saya, merawat saya sejak kecil. Ini kan bahasa-bahasa salafus saleh, Khofiddin. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya Ibnu Mas'ud beliau punya tugas setiap hari membawakan air untuk emaknya. Suatu hari dia bawa air, emaknya tidur. Maka air dipegang terus dengan Ibnu Mas'ud sampai emaknya bangun. Kenapa? Karena dia khawatir nanti kalau emaknya bangun airnya enggak ada gimana? Atau kalau dia pergi, nanti kalau pas dia pergi, emaknya bangun gimana? Makanya untuk maslahat emaknya, dia terus pegang air ini dan menunggu sampai mamanya, ibunya sampai terbangun. Kemudian, Ikhwatiddin, dari Ibnu Aun, ahadut tabi'in, salah seorang tabi'in, nadathu ummuh, dia pernah dipanggil oleh ayah ibunya. Ya kalau kita manggilnya Ibnu Aun, gitu kan. Farofa asau tahu. Kemudian dia menyaut dengan suara yang lebih kencang. Ibunya nak manggil, Ibu Naun. Iya ma. Lebih kencang suaranya. Fanadima. Karena dia merasa kok nyautnya lebih kencang, dia pun merasa menyesal. Lantas apa yang dia lakukan? Fa'ataqa raqabatain. Lantas untuk apa namanya? Untuk menghilangkan rasa penyesalan tersebut, dia memerdekakan dua orang hamba. Gara-gara apa? Sautannya lebih kencang dibandingkan panggilan maknya. Kemudian Hasan Al-Basri, la ya'kulu min sahnil wahid ma ummi. Hasan Al-Basri enggak pernah makan satu nampan dengan ibunya. Bukan dikarenakan ibunya jijik, ibunya kotor, enggak. Tapi dikarenakan yakhafu ayyasbiqa yadahu ila syai'in wa ummu tatamanna hadza syai'. Dia khawatir nanti kalau dia makan sama ibunya mau ngambil, dia duluan yang ngambil. Ya namanya anak muda kan lebih cepat dibandingkan mak-mak. Iya kan? Jadi khawatir nanti pas ibunya mau ngambil, dia ibunya kepingin ngambil itu, ternyata dia duluan yang ngambil. Ya kalau kita di rumah kan begitu. Ya siapa yang cepat gelipat, siapa cepat dia dapat. Itu Ikhwatiddin. Begitulah Ikhwatiddin para salafus saleh terdahulu. Ya makanya kalau kita lihat bahwa hadis Rasulullah SAW itu banyak sekali menyuruh kita untuk berbuat berbakti kepada kedua orang tua. Dan hadis ini hadis dhaif. Hadis yang dari Ibnu Abbas ini hadis dhaif. Artinya tetap kamu berbuat baik kepada orang tuamu walaupun dia menzalimimu, ya. Tapi Ikhwatiddin maknanya benar. Hadis ini dhaif. Syekh Al-Albani rahimahullah menjatakan bahwasanya hadis ini dhaif karena di situ ada sanad yang bernama Sa'id, seorang rawi bernama Sa'id, yaitu majhul. Namun apa yang makna yang tercantum dalam hadis itu maknanya benar adanya. Itulah Ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum, hadis dari An Sa'id Al-Qais dari Ibnu Abbas tadi. Ya, saya kira itu saja, semoga bermanfaat. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innallaha ghafurur rahim. Silakan jika ada pertanyaan. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu berdekat diri kepada Allah itu kan berbakti kepada ibu. Iya. Apakah itu hanya ibu kandung atau ibu tiri? Iya. Apakah berbakti kepada orang tua ibu itu ibu kandung ataukah ibu tiri juga? Ikhwatiddin, dalam Islam yang dikatakan ibu kita itu ibu kandung. Ibu tiri tidak termasuk ibu kandung. Namanya juga ini tiri ini kandung kan beda. Ya. Tidak termasuk dalam kategori berbakti kepada kedua orang tua. Jadi yang kita bicarakan adalah kepada ayah dan ibu kandung, bukan kepada ibu tiri, ibu angkat, atau ibu tetangga, atau apalah namanya. Ya. Di dalam Islam ikhwatiddin, istilah kalau kita punya ayah, ayah kita nikah lagi, itu tidak dikatakan ibu kita. Walaupun kita manggilnya di Indonesia itu ibu semua kan. Itu istilahnya zaujatul ab, istri ayah, bukan ibu lagi. Ya. Makanya ikhwatiddin, ibu tiri tidak termasuk dalam kategori ini. Termasuk mertua. Tidak sama dengan ibu kandung. Sebagaimana yang sering saya singgung, apabila seorang akhwat, seorang istri punya suami yang sangat berbakti kepada ibunya, maka tak boleh cemburu. Enggak boleh. Karena apa? Karena dia dibesarkan oleh ibunya. Hendaklah dia bersyukur. Karena apa? Karena dia memiliki suami yang berbakti kepada ibunya. Semoga anak yang dia lahirkan dari bibit suami yang soleh ini juga akan berbakti kepada ibunya, dan itu si istri. Demikian, tidak boleh cemburu, ya, tidak boleh protes, tidak boleh seorang suami istri mengatakan, bang, masa abang hanya ngasih uang kepada mama abang saja, mak aku nggak pernah dikasih, nggak boleh. Karena seorang suami tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah mertua, tapi dia tetap berkewajiban memberi nafkah kepada orang tua kandungnya. Tihabuddin. Ya, jadi beda antara orang tua kandung, ibu tiri, dan mertua. Kalau gitu Ustaz, gak usah kita pedulikan. Bukan gak usah dipedulikan. Artinya posisi ibu tiri, posisi mertua itu sama dengan kerabat-kerabat yang lainnya. Yang lalu kan telah kita bahas bahwasanya ketika ditanya Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan perbuatan baik? Ummuka, ummuka, ummuka, yang keempat baru abuka, yang kelima summal akrab fal akrab, kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Jadi ibu tiri dan mertua itu termasuk kerabat terdekat yang juga jika kita juga selayaknya membantu mereka, namun tidak seperti prioritas kita terhadap orang tua kandung. Itu dia. Jadi kalau antum punya ibu tiri, jangan tiri aja kok. Begitu. Ustaz, bagaimana kisah dari keluarga Luqman yang ada dalam Al-Qur'an? Pada zaman Nabi, siapa keluarga Luqman? Allahu a'lam. Nabi apa ya? Nabi Isa apa Nabi Musa? Allahu a'lam. Ustaz, apa hukum bersiul untuk memanggil burung? Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa ma kana salatu 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah." Tidaklah sembahyang mereka, salat mereka di Ka'bah itu kecuali dengan tepuk tangan dan bersiul-siul. Tepuk tangan dan bersiul-siul. Jadi sebenarnya tepuk tangan dan bersiul-siul itu merupakan cara ibadahnya orang musyrik terdahulu. Makanya ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Hanya saja ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum, Allahu a'lam bissawab, sepengetahuan saya tidak seperti itu. Hukum asalnya tetap boleh. Ya. Oh, bukankah menyerupai ibadah orang musyrik? Iya. Buktinya ikhwatiddin tetap boleh apabila seorang imam salah dan sementara seorang wanita ingin mengingatkan imam, apa yang dia lakukan? Bertepuk kan? Ya. At-tasbih lirrijal wa tasfiqu linnisa. Tasbih subhanallah itu untuk kaum laki-laki, wa tasfiqu linnisa bertepuk untuk wanita. Berarti juga bertepuk di sini berlaku. Tandanya hukum asalnya boleh. Ya. Bagaimana dengan bersiul? Allahu a'lam bisawab juga sama. Allahu a'lam bisawab. Sama. Selama untuk yang hal yang dibolehkan. Tapi kalau antum menggunakan siulan untuk memikat seorang wanita, itu baru enggak boleh. Ya, misalnya wanitanya perkutut misalnya. Ya, karena digunakan untuk hal yang tidak dibenarkan. Ya, mana tahu ada peletnya kan? Ada peletnya, dikeluarkannya suaranya suara perkutut, akhirnya wanita itu pun keplek-plek, setelah itu enggak dibolehkan. Ustaz, bagaimana nasihati teman yang mengikuti manhaj khawarij. Ikhwafiddin, menasihati dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terlemah lembut. Kalau enggak pandai, kasihkan aja buku sudah. Ya, kasihkan buku. Dialog dengan dia, apa masalah dia? Di mana subhat yang dia dapati? Kalau antum enggak bisa menjawab subhatnya, kasihkan aja buku. Carikan buku biar dia baca. Bagaimana waktu Fajar Shadiq di Indonesia? Fajar Shadiq itu Khafiddin, fajar ada dua. Fajar Shadiq ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu di saat cahayanya itu dia apa namanya meluncur ke atas. Sementara ufuk belum beredar di ufuk. Adapun fajar shadiq di saat sudah cahayanya menebar ke ufuk, itulah masuknya waktu subuh. Bagaimana Indonesia? Antum tengok aja sendiri. 4 perkara yang hendak dilakukan ana untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal, mendoakan kebaikan orang tua, bersifat orang tuanya, sedekah jariah, menyambung silaturahmi. Lalu yang mau ana tanyakan perkara nomor 2, beristighfar. Bagaimana cara beristighfar kepada orang tua yang sudah meninggal? Maksudnya kita bukan istighfar untuk orang tua, kita mohon ampun pada Allah untuk keampunan orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mohon kepada Allah agar Allah memintakan ampun untuk orang tuanya, untuk ibunya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan. Demikian juga Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni. Itu istighfarnya Ibrahim untuk orang tuanya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amma'idatan wa'adaha iyyah. Tidaklah istighfarnya Nabi Ibrahim untuk ayahnya kecuali karena dia pernah berjanji untuk mohon kepada Allah semoga Allah mengampuni dosanya. Falamma tabayyana lahu annahu aduun lillahi tabarra'a min. Tapi setelah dia mengetahui ayahnya ini musuh Allah, maka dia pun berlepas diri, enggak boleh. Allah juga menyebutkan wa ma kana lin nabiyyin wal mu'minina ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ul qurba. Tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun dia adalah kerabat sendiri. Jadi yang dikatakan istighfar, kita mohon kepada Allah agar dosa ibu kita, dosa ayah kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Amalan yang dicintai Allah, salat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, jihad fisabilillah. Bagaimana seorang istri yang lebih utama berbakti kepada orang tua atau suami? Rasulullah SAW mengatakan, "Law kuntu amiran ayyasjuda ahadun li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku dibolehkan untuk menyuruh seseorang agar sujud kepada orang lain, maka yang pertama sekali aku perintahkan si istri sujud kepada si suami. Mengapa demikian? Li'adzami haqqi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak suami terhadap sang istri. Jadi ketika orang tua mengatakan, "Nak, datanglah besok ke rumah mama." Si suami mengatakan, "Da usah, Dik." Misalnya, maka dia wajib mentaati suami, bukan mentaati ibunya. Bukan mentaati ibunya. Kecuali kalau sang suami menyuruh berbuat buruk. Misalnya, "Dek, gak usah kau pijak-pijak lagi rumah ibumu. Gak usah tegur-tegur dia. Gak usah telepon-telepon dia." Ini berarti dia menyuruh bermaksiat, yaitu menyuruh memutuskan silaturahmi, dan itu hukumnya haram. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka mendurhakai Allah. Karena Allah yang menyuruh, jangan sampai kita itu memutus tali silaturahmi, apalagi terhadap orang tua. Maka tidak dibolehkan. "Tapi Ustaz, saya mendapat ancaman nanti akan dicerai." Ya, kalaupun seperti itu Khafiddin, berarti itu dosanya dosa suami. Dan kalaupun masih bisa curi-curi telepon apa, silahkan, enggak apa-apa. Ya. Itu dia Khafiddin. Jadi tetap dalam kategori ketaatan pada suami dalam koridor diizinkan oleh syariat. Seorang istri lebih taat kepada suaminya ketimbang orang tuanya dalam hal-hal yang dibolehkan. "Saya sering berbuat dosa saat menyendiri. Apa yang saya harus lakukan Ustaz? Karena saya tidak bisa berhenti dari berbuat dosa saat sendiri." Ikhwatiddin, kuatkan tauhid. Karena apa? Ketika kita meyakini bahwa innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Maha mendengar lagi maha melihat. Artinya walaupun kita dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan beramai-ramai, Allah itu melihat. Ya. Kita ketahui bahwasanya kita berbuat dosa di hadapan orang dan kita dosa berbuat dosa di dalam kesendirian, ya. Itu merupakan dosa dan Allah mengetahuinya. Kuatkan tauhid kita. Minta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan tauhid kita. Banyak ibadah kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Itu ikhwatiddin. Jadi untuk meninggalkan perbuatan kebiasaan sir, kebiasaan rahasia ini, dia perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan dapat menghilangkan, menyingkirkan keburukan. Wa atbi sayyatil hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, tamhuha. Perbuatan baik ini akan menghilangkan yang buruk. Makanya ikhwatiddin, ketika kita merasa ada punya kebiasaan yang sulit kita tinggalkan, maka perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak doa, perbanyak sholat sunnah, perbanyak infak. Semoga kebiasaan itu bisa sedikit demi sedikit bisa hilang dari kita. Itu ikhwatiddin, ya. Dan mungkin juga bisa yang kedua, kalau memang sendirinya seperti itu, jangan sering-sering sendiri. Ya, jangan sering-sering sendiri. Selama dibolehkan tidur ya bersama yang lain. Tapi kalau ke WC jangan pula rame-rame. Ketika sudah bercerai, apakah suami boleh meminta ambil paksa mahar yang sudah diberikan kepada istri? Tak boleh, haram hukumnya. Ya, enggak boleh. Seorang suami yang telah memberikan maharnya, itu berarti dia telah memberikan hadiah kepada sang istri. Dengan mahar itu dia telah menghalalkan yang haram. Udah. Kalau dia minta setelah dia cerai, dia minta, berarti dia sebagaimana sabda Rasulullah, mereka yang mengambil kembali apa yang telah diberikan sama seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Haram hukumnya. Ya. Maka suami seperti ini mirip anjing yang makan muntahnya sendiri, enggak dibolehkan. Kecuali kalau khulu si wanita minta cerai, maka si wanita wajib mengembalikan maharnya. Tapi kalau si suami yang mencerai, maka tidak dibolehkan suami mengambil kembali mahar yang telah dia berikan. Kecuali kalau istri memberikan, enggak masalah. Fa in tibna lakum an syai'in nafsan faquluhani amari'a. Kalau si istri memberikan dengan kerelaan hatinya, silakan kalian makan. Misalnya si suami memberikan mahar 10 gram emas. Setelah selesai akad pernikahan, bulan pertama, bulan kedua, kata si istri, "Bang, ini yang 10 gram ini kan mahar saya ini." "Iya, Dek. Udahlah, untuk abang aja silahkan. Abang belilah, terserah, terserahlah. Ini sebagai cintaku kepada abang." Ambil terus. Ambil terus. Iya. Apa hadiah dari istri? Masa disia-siakan? Bagaimanakah hukum jika menghadiri acara kematian nenek yang beragama Nasrani? Gak boleh ikhwatiddin. Kalau sudah yang namanya kematian, sudah yang namanya pernikahan, itu pasti ada acara ritual keagamaan. Ya, pasti ada acara ritual keagamaan. Dan itu umumnya di situ adalah ada banyak kesyirikan dan kemungkaran. Ustaz, mengapa di hadis kedua yang Ustaz sebutkan di pagi hari ia berbakti? Artinya apa ikhwatiddin? Artinya dia berusaha yang pertama sekali dia lakukan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kita ikhwatiddin sebagai anak kan sering terkadang kita merasa jengkel. Apalagi ketika kita sekolah, mau bangun, mamanya kan bangun nak, bangun, bangun, bangun begitu. Diseret-seret kita sementara kita masih ngantuk. Ya. Disuruh bangun untuk sholat, disuruh bangun untuk sekolah, disuruh bangun untuk apalah. Itu kan banyak pagi hari. Tanyakan pada mama-mama. Pekerjaan yang paling repot itu pagi hari. Ngurus anak, bangunkan anak. Ngurus suami lagi. Ya, kalau anak masih mendingan. Pakai baju sendiri. Tapi suami bisa. Pak, pakai baju sendiri. Ambil kaos kaki sendiri. Kan enggak? Para suami ini kan lebih mengkek dia ketimbang anaknya. Iya. Kalau si anak bilang, "Mak, mana sepatu awak? Carilah sendiri." Coba suaminya. "Dek, mana sepatu?" Bisa. Cari sendiri. Kan enggak bisa. Demikian ikhwatiddin. Banyak yang mereka urus ketika pagi hari itu ikhwatiddin. Banyak sekali. Makanya kejar sana kejar sini kalau ibu-ibu ini. Di pagi hari itulah dia. Nah, kalau sudah jam 10 itu udah mulai apa namanya? Kerjaan enggak gitu banyak. Ah, di sini biasanya banyak gosip. Jam 10 karaoke mulai muncul tuh biasanya karaoke. Jam 10 itu. Itu ikhwatiddin. Jadi makanya di sini sebutkan yusbihu, ya, yusbihu. Dan kita juga sebagai seorang anak yang sering merasa jengkel dengan perbuatan ibu kita, sering juga pagi-pagi ini. Ya, jadi maksudnya kita utamakan berbakti kepada orang tua. Artinya tetap di pagi hari pun kita berusaha yang pertama sekali kita berbakti kepada kedua orang tua. Makanya seorang akhwat pagi-pagi hari bangun cepat, cuci tuh piring. Ya, jangan nunggu orang tua nyuci piring. Dia yang bergerak terlebih dahulu. Jangan sampai sudah bunyi dapur keluntang keluntung keluntang keluntung dia masih, "Mak, cuci piring ya, Mak?" "Iya, Nak." "Lanjut." Jangan begitu. Seharusnya dia bantu, dia yang duluan seharusnya. Itu ikhwatiddin, lanjut. Karena kadang-kadang gini, bukan kadang-kadang, sering ikhwatiddin, orang tua, walaupun si anak gadisnya sudah kuliah, dia enggak mau nyuruh anaknya cuci piring. Kenapa? Capek, si anaknya kuliah, pulang jam 6, terus tidur, nanti habis itu ngapal, ujian, Masya Allah. Kasihan orang tua, begitu ikhwatiddin. Tapi sebagai seorang anak, harus juga kasihan pada orang tua, pengertian. Demikian, jangan dia manfaatkan pengertian orang tuanya itu. "Mak, awak ikut bantu ya." Jangan tanya-tanya, bantu aja. "Ya, awak bantu ya." "Gak usah, Nak." "Yalah, Mak, cocoklah kalau gitu." Jangan begitu ikhwatiddin. Ya, itu dia. Bagaimana hukum bila suami atau istri berkomunikasi dengan wanita atau pria lain yang bukan mahram melalui Facebook, WhatsApp, walaupun wanita atau pria tersebut adalah teman sekolah dulu, ikhwatiddin. Komunikasi satu hal yang dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'atumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab." Apabila kalian bertanya kepada istri Rasulullah, maka tanyalah dia dari belakang hijab, dari tabir. Artinya, suara itu dibolehkan. Suara perempuan itu boleh dengar oleh laki-laki. Yang enggak boleh adalah kalau didayu-dayukan. Fala takhdha'na bil qaul fa yatma'alladhi fi qalbihi marad. Janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian karena itu akan membuat hati orang yang berpenyakit muncul. Demikian ikhwatiddin. Jadi bagaimana? Ya seperlunya saja. Ya, itulah namanya komunikasi dengan yang bukan mahram, seperlunya saja. Misalnya ada yang bertanya, antum jawab, tapi jangan ada embel-embel di belakang. Jangan ada yang tersisa setelah itu. Jangan ada yang tersisa. Antum sebagai orang yang seorang suami, nanti akan naik lagi sebagai seorang RT, naik seorang RW, RW dulu apa RT dulu? RT, RT, RW, kemudian jadi kepala dusun, kemudian jadi lurah, kemudian jadi camat, itu akan semakin banyak ditelepon orang. Karena akan banyak terkait urusan antum dengan orang lain. Dan urusan itu laki-laki dan perempuan. Demikian ikhwatiddin. Ya. Jadi komunikasinya komunikasi yang selama tidak ada fitnah di antara mereka berdua. Dan juga ikhwatiddin tidak menimbulkan sakwa sangka bagi masing-masing. Misalnya si suami berkomunikasi dengan seorang wanita. Saking rapatnya membuat si istri menjadi cemburu misalnya, kan ini kan bisa bermasalah. Misalnya si suami apa namanya panggil Adinda, Adinda misalnya, ya kan, "Assalamualaikum Adinda." Ya kan, artinya adik artinya, ya kan, adik artinya. Tapi hal ini kalau dibaca istri kan jadi meriang istri. "Adinda apa ini, Bang?" Udah. Kecuali kalau antum katakan "Ananda" masih mendingan. Atau "Cucunda tersayang" misalnya. Berarti antum menempatkan dia sebagai kakek. Tapi kalau "Adinda" itu masih banyak artinya. Itu ikhwatiddin, ya. Apa hukumnya bila seorang anak yang tidak Islam tapi dia apa ini? Anak yang tidak Islam tapi dia mentranya. Aduh, gak terbaca. Pak Ustadz, jika saya sudah tahu memakai parfum haram bagi wanita jika keluar rumah tapi tetap saya pakai, dan sekarang saya sudah bertaubat, apakah yang harus saya lakukan salat tobat? Cukup tobatnya tobat nasuhah saja, jangan pakai lagi tuh parfum. Kalau ada sisa kirim ke saya. Ya kan, parfumnya kalau laki-laki kan parfumnya yang keluar, yang tercium aromanya sementara yang tercium aromanya tak berwarna, sementara wanita parfumnya itu yang berwarna tapi tak beraroma. Siapakah yang lebih utama, Aisyah atau Khadijah? Jelas Khadijah. Ya, Khadijah jelas. Khadijah itu Khafiddin. Yang mendapat salam dengan titip salam. Yang mendapat titip salam dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Khadijah radhiyallahu anha. Padahal dia istri yang paling tua. Makanya para akhwat sekalian, kalau suami mau menikah lagi, itu jangan khawatir. Belum tentu yang istri kedua itu lebih dicintai. Bisa saja cintanya masih dekat pada istri yang pertama karena jasa-jasanya itu loh. Kalau enggak percaya, buktikan. Kalau enggak percaya, kalau percaya alhamdulillah. Jadi tidak harus istri kedua itu lebih dicinta dibandingkan istri pertama, enggak harus sih Khofiddin. Ya. Namanya juga biasa kalau istri pertama itu kan lebih setia dia, namanya juga senasib sepenanggungan. Karena dia pernah susah bersama, jadi dia lebih paham dengan suaminya. Adapun yang kedua ini kan bisa saja dia tertarik dikarenakan mungkin si suami sudah berada, suami sudah menjadi terkenal, suami sudah ini itu, makanya dia tertarik menjadi yang kedua. Itu Khofiddin. Jadi belum tentu istri yang kedua itu lebih dicintai dibandingkan istri yang pertama. Walaupun mungkin juga lebih cinta istri yang kedua dibandingkan yang pertama, bisa saja. Semua itu memungkinkan. Ya, jadi kekhawatiran cinta itu belum tentu lebih. Ya, tergantung suami lah bagaimana. Ustaz, di dalam masalah membunuh tadi karena cemburu, kenapa tidak dilakukan hukum syariat yaitu qisas? Khofiddin, Allahu a'lam bisawab. Di sini ceritanya, kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu an tidak mengqisas? Ya, Allah alam, ini pasti ada penghalang sehingga dia tidak dikisos. Pasti ada penghalang. Ya, pasti ada sehingga tidak berlaku hukum kisos. Bisa juga dikarenakan kerabat daripada istri tidak menuntut, bisa saja. Ya, atau sudah memaafkan, bisa saja terjadi. Apa hukum suami mencela makanan namun dimakan juga sampai habis? Bagaimana sikap suami menghadapi suami seperti ini? Ikhwatiddin, kan Rasulullah itu kalau idza syaha akala wa illa fataraka. Rasulullah itu kalau enggak suka makanan yang dimakan, maka kalau beliau suka beliau makan. Kalau enggak beliau tinggalkan, itu aja. Ya. Itu aja. Tidak mencela makanan. Rasul tak pernah mencela makanan, apalagi yang dimasak oleh istri. Kalau kita mencela makanan, misalnya kita singgah ke sop buntut misalnya. Sop buntut, toko sop buntut, kita makan, yang dikasih tulang mulu, tulang ini tulang semua, mana buntutnya, begitu, betul-betul buntut dikasih, tulang buntut rupanya, sop tulang buntut, dagingnya nggak ada, tentu kan kita, udah rasanya nggak enak, tentu kan kita menggerutu, ya Khofiddin, apakah ini termasuk, ya Khofiddin, kita di situ membeli, ya membeli, dan membeli produk, boleh kita kritik. Tapi kalau istri itu memasakkan kita itu bukan kita beli produk dia, enggak. Dia itu memasak untuk kita itu sebagai kewajiban dan sebagai khidmat dia kepada kita. Itu dia. Apalagi dia seorang istri, Khofiddin, dari pagi dia masak, dari pagi dia belanja, kemudian masak. Kemudian ketika kita makan, kita katakan, tak enak. Dua kata aja, tak enak, itu hancur hatinya. Berikutnya dia akan stres ketika masak. Kenapa? Enak gak ya? Enak. Gitu. Cepat tua istri antum begitu ya Khofiddin. Jadi makanya kalaupun gak enak, boleh katakan, Masya Allah Umi, masakannya sampai ke hati. Misalnya, boleh begitu. Maksudnya kan sampai ke hati pedasnya. Bisa seperti itu. Boleh berbohong ya Khofiddin. Tanyakan pada istri. Para istri antum. Ketika dia masak, pasti dia berusaha agar masakannya enak. Dan seberapapun capeknya ketika antum katakan, wah lezat. Atau dilihatnya suaminya gak ngomong, tapi makannya tambuh-tambuh. Itu Khofiddin, 3 hari 3 malam hilang semua rasa capeknya. Itu dia. Itulah dia para istri. Itulah kesetiaan mereka terhadap suaminya. Tapi kalau antum katakan, tak enak, dua kata aja, masya Allah, hancur luluhlah hatinya itu. Makanya dalam adab rumah tangga tak boleh mengatakan tak enak, ya terima saja. Kalau seandainya dia keasinan, bilang aja, masya Allah, seperti makan di pinggir pantai. Dalam hati lagi makan pinggir pantai, kena ombak masuk piring. Jadi boleh Khofiddin, jangan ya, jangan mencela. Kasihan para istri kalau antum cela. Kalau enggak suka ya sudah tinggalkan saja. Itu ketika kita makan, kita enggak cela, kita tinggalkan saja. Itu pun sudah sebenarnya sudah gimana gitu mereka rasakan. Kenapa ya? Kita makan sedikit, biasanya antum makan 3 piring, tiba-tiba 4 piring kali ini. Itu bagaimanapun sudah terasa. Enggak usah pakai ngomong loh. Enggak usah pakai ngomong. Ya. Apalagi ngomong, udah masya Allah. Ya. Jadi upayakan jangan sampai mencela masakan istri. Apakah setan dapat menggoda ketika kita tidur? Karena ketika saya tidur, saya pernah seakan-akan ditindih suatu antara sadar dan tidak sadar. Ikhwatiddin, setan itu tetap berusaha untuk merusak kita. Ya. Semenjak kita lahir, Rasulullah katakan bahwasanya setiap anak lahir itu akan nangis. Kenapa? Karena dijamah oleh setan. Yat'anu fi jambi, ditusuk oleh setan, maka nangis. Baru lahir saja setan sudah mau merusak kita. Kemudian apalagi Rasulullah katakan, kalau kalian mau tidur, matikan semua lampu-lampu sentir. Kenapa? Karena setan nanti menyuruh tikus-tikus ini untuk menyenggol lampu sentir antum dan akan membakar rumah kalian. Itu dia. Jadi kalau waktu tidur ya bisa saja terjadi, Khofiddin. Ya. Mungkin bisa terjadi. Bukankah Rasulullah katakan apabila seorang itu tidur, maka setan akan membuat 3 ikatan di kepalanya. Setiap satu ikatan dia katakan, alaika lailun tawil, hari malam ini malammu panjang, farkut, maka tidurlah sampai dia nanti enggak dengar azan. Bagaimana hukum upacara bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan serta menghormati bendera negara? Ikhwatiddin, perhatikan, ini pembahasan serius. Tapi Sabtu depan lah ya. Udah jam 6:15. Ya insya Allah Sabtu depan ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Dan ini banyak, banyak pertanyaan tentang masalah ini, mengenai upacara bendera, menghormat bendera, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Antum mau tahu? Saksikan pada kajian berikut nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Para muslimin, innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaih. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.